الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا نعبد إلا إياه ولا ندعو سواه آمنا به مدبرا للقون في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء ملاذنا عند الخطب والخطب الجلال وملجأنا في الأزمة والعلل العبودية له شرف والذل له عز والافتقار إليه غنان ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله sesungguhnya keterlambatan turunnya hujan dalam kurun waktu yang panjang merupakan perkara yang genting bagi para hamba dan bagi seluruh negeri, bagi hewan-hewan dan bagi perekonomian. Dan sebab pokoknya adalah tidak lain karena kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu karena meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan maupun melanggar apa yang Allah haramkan. Al-Imam Mujahid mengatakan, sesungguhnya hewan-hewan akan melaknat para pelaku maksiat dari Bani Adam ketika paceklik ataupun kekeringan semakin kuat menerpa dan hujan tidak kunjung turun. Hewan-hewan itu seolah-olah berkata, ini adalah akibat buruk dari kemaksiatan anak Adam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami, lalu beliau bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhun, kalian akan diuji lima perkara dan aku memohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak menjumpai semua perkara tersebut. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat bi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama adalah tidaklah perbuatan keji ataupun zina merajalela di tengah-tengah satu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan akan menyebar wabah penyakit yang mematikan dan kelaparan yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin wa shiddatil ma'unah wa jawri sultani 'alaihim." Yang kedua, kata beliau, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, berlaku curang dalam hal itu, kecuali mereka akan ditimpa penceklik yang panjang, beratnya beban hidup ataupun krisis ekonomi dan moneter, dan kezoliman para penguasa terhadap mereka. Kemudian beliau sallallahu melanjutkan lagi, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas samaa walaula albahaim lam yumtaru. Yang ketiga, kata beliau, tidaklah mereka enggan menunaikan zakat harta mereka melainkan akan ditahan atau dicegah dari memperoleh tetesan air hujan dari langit. Dan kalaulah di situ bukan karena keberadaan hewan-hewan, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Kemudian yang berikutnya lagi, beliau sallallahu mengatakan, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa salatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Yang keempat, kata Nabi sallallahu, tidaklah mereka mengingkari perjanjian terhadap Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka yang akan menguasai mereka lalu merampas apa saja yang mereka miliki. Dan yang terakhir, kata Nabi sallallahu, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka itu tidak mau berhukum dengan kitab Allah dan enggan mengemban dan enggan untuk mengambil syariat yang Allah turunkan, kecuali akan Allah jadikan kehancuran mereka dari diri mereka sendiri, yaitu dengan terjadinya perpecahan di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Dari keterangan hadis di atas, maka menjadi jelaslah bahwa di antara sebab-sebab yang menjadikan terlambatnya turun hujan kepada kita adalah beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah enggan membayar zakat. Kita dapati banyak manusia diuji dengan berlimpahnya harta dan kekayaan di tangan mereka, namun itu menjadikan mereka lalai dalam mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bisa jadi karena kekikiran mereka ketika melihat banyaknya jumlah harta atau jumlah banyaknya jumlah yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut, atau karena mereka malas melakukan penghitungan harta mereka, lalu malas juga menyalurkan sebagian daripada harta mereka itu kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Tidakkah mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim, yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, sementara mereka tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu. Dan tidakkah mereka mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu musila lahu maluhu yawmal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwaquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilhizamatayhi thumma yaqulu ana maluk ana kansuk." Barang siapa yang diberi harta oleh Allah, lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mau menunaikan zakatnya, maka hartanya itu akan diubah pada hari kiamat menjadi seekor ular yang berkepala lontos, yaitu ular yang tidak berambut ataupun bersisik karena banyaknya racun, yang memiliki dua taring atau dua titik hitam di atas kedua matanya, yang akan melilit lehernya pada hari kiamat, lalu mematuk kedua tepi mulutnya. Dan ular tersebut pun berkata, "Akulah hartamu, akulah harta simpananmu." Kemudian sebab yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Imam Tabrani di dalam Mu'jamnya mengeluarkan sebuah hadis dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma tafafa qawmun kailan wala bakhasu mizanan illa man ahumullahu al-qatra." Tidaklah suatu kaum mencurangi takaran dan mengurangi timbangan, melainkan Allah akan menghalangi mereka dari memperoleh curahan air hujan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, apabila takaran dikurangi secara curang, maka hujan akan tertahan ataupun tidak turun. Dan tidakkah mereka takut kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ancamkan, "Wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin." Celakalah atau neraka wail bagi mereka-mereka yang melakukan kecurangan, baik itu dalam takaran dan timbangan mereka ketika mereka melakukan itu kepada manusia. Oleh karena ketamakan dan kerakusannya, sebagian manusia terdorong melakukan penipuan dalam bermuamalah, mengurangi timbangan, merugikan hak-hak manusia. Sebagian dari para penjual kita dapati mengelabui para pembeli yang tidak mengerti harga pasaran, sementara mereka mempercayai para penjual itu, apalagi yang diiringi dengan sumpah-sumpah palsu. Lalu mereka, para penjual itu menaikkan harganya dan melakukan penipuan secara keji terhadap para pembelinya. Betapa banyak permainan harga yang dinaikkan secara berlebihan dalam jual beli barang-barang, apakah itu mobil ataupun hewan-hewan ternak dan yang lain-lainnya. Semua itu dan hal-hal yang lain yang berlaku di pasar-pasar kaum muslimin dapat mengakibatkan turunnya hukuman-hukuman Allah, baik yang bersifat khusus maupun umum. Dan diantaranya adalah sebagaimana disyaratkan di atas, yaitu tertahannya curahan hujan dari langit. Faktor yang ketiga di antara yang menyebabkan terhalangnya curah hujan adalah riba. Dari Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yadharu fihimur riba illa ukhidhu bis sanah, wa ma min qaumin yadharu fihimur rusha illa ukhidhu bir ru'bi." Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum melainkan mereka akan ditimpa penceklik, dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan. Kita lihat betapa banyak perut-perut yang bunting akibat memakan riba, memakan harta manusia dengan cara yang batil dan dengan cara suap, melakukan rekayasa dalam berbagai transaksi dan investasi yang tidak jelas. Betapa hal itu telah marak dan menjalar dengan hebat di tengah-tengah masyarakat kita, wallahul musta'an. Kemudian sebab yang keempat adalah penghasilan yang tidak halal ataupun penghasilan yang haram. Sesungguhnya haramnya penghasilan yang dimakan oleh seseorang merupakan salah satu sebab tidak terkabulnya doanya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW ketika beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. "Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, inni bima ta'maluna 'alim." Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik, dari yang halal, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qala, dan Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnahum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa-apa yang baik dari yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang seseorang yang melakukan perjalanan safar yang panjang, sementara pakaiannya di situ nampak kusut dan juga berdebu. Yamuddu yadihi ila sama, lalu dia mengangkat atau menengadahkan kedua tangannya ke langit. "Ya Rabb, ya Rabb," dia mengucapkan panggilannya kepada Allah, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." "Wa mat'abuhu haram," tetapi apa yang dimakannya haram. "Wa mashrabuhu haram," tetapi yang diminumnya haram. "Wa malbasuhu haram," sementara pakaiannya juga haram. "Wa ghudiya bil haram," dan dia dipenuhi dengan perkara yang haram. "Fa anna yustajabu lidzalik," maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Akhrajahu Muslim. Maka di antara yang kita khawatirkan adalah dengan sebab banyaknya perkara yang haram yang dimakan oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah, itu yang menjadikan doa-doa mereka, walaupun mereka meminta hujan kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencegahnya karena perkara tersebut. Faktor yang berikutnya adalah zina. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin ahallu bi anfusihim 'adab Allah." Kata beliau, apabila telah merebak zina dan riba di tengah-tengah suatu kampung atau suatu negeri, sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah terhadap diri mereka sendiri. Akhrajahul Hakim. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan, hadis ini sahihul isnad dan disetujui oleh Az-Zahabi, dan pula disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam sahihul jami'. Dan kita ketahui bahwasanya zina adalah dosa besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini Allah tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi Allah melarang kita mendekatinya dan mendekati sebab-sebab yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Sungguh menyedihkan manakala kita sering mendengar banyaknya kehormatan wanita yang dirampas, terlahirnya anak-anak dari hubungan yang haram, banyaknya pembunuhan terhadap janin, dan bayi-bayi yang terlahir dari hubungan yang haram tersebut, padahal mereka tidaklah berdosa. Dan di antara sebabnya adalah banyaknya para wanita yang keluar dengan menampakkan aurat mereka dan berhias dengan cara berhiasnya wanita-wanita jahiliyah dahulu, dan merebaknya pergaulan bebas di kalangan muda-mudi. Wallahul musta'an. Kemudian yang berikutnya, tidak ditegakkannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ibadallah, kita dapati bahwa seringkali kita berdoa namun tidak dikabulkan. Kita memohon diturunkan hujan, namun hujan belum juga turun. Patut kita bertanya mengapa sebabnya. Perhatikan apa yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikan Allahu ay yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, ataukah ini saya Allah akan kirimkan kepada kalian hukuman siksaan darinya, kemudian kalian berdoa kepadanya namun tidak dikabulkan untuk kalian. Akhrajahu Tirmidzi. Dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ibadallah, sesungguhnya kemaksiatan memiliki pengaruh yang negatif terhadap hati dan badan, terhadap pribadi maupun masyarakat. Banyak peristiwa yang menggetarkan hati, ibrah-ibrah yang menyadarkan jiwa, hal-hal yang menakutkan yang membayangi semua manusia, bencana-bencana yang memberikan peringatan kepada manusia, memberi petunjuk kepada kita bahwa tidak ada tempat bersandar kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat pelarian bagi kita kecuali dengan kembali kepadanya. Sungguh kita khawatir ketika Allah memberikan kelapangan dan kesenangan kepada kita di dunia, yang ternyata itu adalah bentuk istidraj, penguluran dari Allah, yang kemudian setelah itu secara tiba-tiba Allah turunkan azabnya. Karena kita masih bergelimang dosa, kita masih berlumpur maksiat terhadapnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Apabila kamu melihat Allah memberikan kesenangan dunia kepada hamba padahal dia banyak bergelimangan maksiat, sesungguhnya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ibadallah, kita khawatir bahwa keterlambatan turunnya hujan yang merupakan rahmat Allah adalah akibat dari semua kemaksiatan seperti di atas yang berada di tengah-tengah kita, bahkan merajalela di hadapan kita. Namun demikian, bersama dengan itu, ketahuilah, tidak ada satupun dari kita kecuali kita telah terjatuh dalam dosa, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Sehingga tidaklah ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah selama ajal belum sampai di tenggorokan. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'a bi qaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah kalian sekarang tidak berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan punahkan kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan datangkan suatu kaum yang berdosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Jika seseorang masih memiliki iman dan takwa, maka hal itu akan mengingatkannya untuk mengagungkan Allah yang telah dimaksiatinya. Lalu ia pun akan merebahkan dirinya, bersimpuh di hadapannya, dan memohon ampunan darinya dengan bertekad tidak mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, perhatikanlah keadaan kita terhadap pencipta kita Allah tabaraka wa ta'ala. Periksalah diri kita masing-masing. Perhatikanlah perbedaan antara orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia tidak menyukainya dan ia takut kepada Rabbnya, di mana ia melihat dosa-dosanya bagaikan sebesar gunung yang siap menimpa dirinya, yang berbeda dengan seseorang yang terbiasa melakukan dosa demi dosa sementara tidak nampak di raut wajahnya rasa takut kepada Allah. Ia melihat dosa-dosanya tersebut seolah-olah hanya sebesar lalat yang mampu diusirnya manakala menempel di hidungnya. Ketahuilah, sesungguhnya azab Allah itu pedih, tetapi Allah juga maha pengampun lagi maha penyayang. Allah bergembira dengan tobat hambanya padahal Allah tidak membutuhkannya. Maka renungkanlah dan jadikanlah semua ini sebagai ibrah dan pelajaran. Bertobatlah kepada Allah dengan hati yang tulus dan iringi dengan linangan air mata yang jujur. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladina hum biayatina yu'minun." Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu, lalu aku akan catatkan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, lagi beriman kepada ayat-ayat kami. Ibadallah, di momen seperti sekarang ini, marilah kita tampakkan kelembutan hati kita, kefakiran kita di hadapan Allah. Marilah kita menengadahkan kedua tangan kita untuk memohon kepadanya. Dan perbanyaklah beristighfar dan ucapan doa sebagaimana diucapkan oleh ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa manakala mereka mengakui dosa mereka di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نستغفرك إنك أنت غفار فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم إنا ندعوك راغبين برحمتك راجين فضل نعمتك فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين. اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين ولا تقلبنا واجمين فإنك تنزل الغيث من بعد ما قدت وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا فإننا نعترف بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا اللهم ارحم ببهائم الرضع اللهم ارحم ببهائم الرضع وبأطفال الرضع وبعجائز رقع. اللهم رحمتك بنا اللهم رحمتك بنا أجمعين اللهم رحمتك بنا أجمعين فارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا الضعيفة. اللهم اجعل شمل الأمة واكشف الغمة. اللهم أغث العباد اللهم أغث العبادة اللهم أغث عبادك في سمطرة وفي كلمانتان. اللهم اكشف عنهم قرباتهم اللهم اكشف عنهم قربتهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم اصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب واقبل توبة من يتوب. اللهم اصلح ولاة امورنا ووفقهم لما تحب وترضى warzuqhumul bitanata salihatan nasihat. Allahumma alif baina qulubihim wa qulubi ra'iyatihim, wajma' kalimatahum 'ala at-tauhid ya rabbal 'alamin.